Terkait dengan hadis, cukuplah sebuah kedustaan apabila kita menyampaikan setiap berita yang kita dengar. Bagaimana dengan artikel yang kita dapat dari channel Telegram Ahlussunnah yang diposting di grup-grup? Ya. Apakah perbuatannya juga tercela? Ya, tidak. Ya. Jangan kita salah pahami makna hadis tersebut. Maksud dari hadis Nabi yang di atas adalah tidak melakukan cek terhadap berita tersebut. Semua yang kita dengar sampaikan. Tapi kalau kita mendengar dari sumber yang terpercaya, ya, kemudian kita sampaikan, maka itu bagus. Sumber dari orang yang berilmu dan juga bisa dipercaya. Seperti yang dicontohkan dalam artikel-artikel ilmiah terutama, yang itu adalah tulisan-tulisan teman-teman kita dari Ahlussunnah Salafiyin yang bisa dipercaya. Ya, kita ambil, kita sebarkan. Itu suatu yang bagus, itu suatu hal yang positif, ya. Itu suatu hal yang insya Allah bermanfaat, bukan termasuk yang terancam dalam hadis itu.